Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Silakan hafalannya di murojaah bersama dari awal. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-kalamu rafu wa sin sawfa ya ya ali arabu likhtilaf al awamil al dakhilati 'alayha ya wa aqsamuhu arba'atun ya falil asma'i arrafu ya terus lirraf'i ad-dhammatu wal wawu fa amma ad-dhammatu fatak fi arba'ati bil ismi al-mufradi wa amma al-wawu wa hiya tafuka wa dhu malin wa amma al-alifu wa amma an-nunu ya terus walin nasbi khamsu fatakunu alamatan fil ismil mufradi wal fi'l al mudari'i أما الألف نحو وأما الكسرة حذف النون في الأفعال الخمسة التي إثبات النون situ ya terakhir alhamdulillah sudah banyak ya pembahasan yang kita lewatkan yang berkait dengan apa tanda-tanda dari empat macam i'rab sudah kita ambil ya. Yang pertama rafa', telah disebutkan bahwasanya rafa' memiliki 4 tanda: dhammah, wawu, alif dan nun. Dhammah menjadi tanda bagi rafa' di 4 tempat. Yang pertama di mana? Pada isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga pada al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Adapun wawu, maka wawu menjadi tanda bagi rafa' di mana? Di dua tempat. Yang pertama jam'il mudzakkir salim. Yang kedua pada ya al-asma' al-khamsah. Apa saja al-asma' al-khamsah? Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumalin. Kemudian tanda yang ketiga dari rafa' yaitu apa? Al-alif. Alif menjadi tanda bagi rafa' di mana? Ya, di satu tempat saja, itu apa? Pada ya, fi tasniyat asma' pada musanna, pada isim musanna, ya. Kemudian nun, di manakah nun menjadi tanda bagi rafa'? Pada fi'il mudhari' idza tasala bihi apa? Dhamiru tasniyah atau dhamiru jam'in atau dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau singkatnya pada lafal al-khamsah. Iya kan? Iya. Pada alafal khamsah. Jadi nun menjadi tanda bagi rafa' pada alafal al-khamsah. Yang mana batasannya adalah setiap fi'il mudhari' yang bergandengan akhirnya dengan apa? Dhamir atau alif tasniyah atau jama'ah dan dhamir ya itu. Ya, ya mu'annatha, dhamir mu'annatha al-mukhatabah. Kemudian nasab memiliki berapa tanda? 5. Yang pertama fathah, terus alif, terus kasrah, dan ya, dan membuang nun. Di mana fathah menjadi tanda bagi nasab? Pada isim mufrad. Iya, iya, 3 tempat. Ada yang pertama ada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari' apabila apa? Dimasuki oleh penasab dan akhirnya apa? Tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan sesuatu pun apa? Yang dimaksud dengan sesuatu apa? Alifut tasniyah, wawu jama'ah, ya mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Ya. Kemudian alif. Alif menjadi tanda bagi nasab di mana? Pada al-asmaul khamsah. Ya. Abaka, ra'aitu abaka. Adapun kasrah, maka di mana tanda kasrah menjadi tanda bagi nasab? Pada jamak muannats salim. Ya. Ra'aitu al-banati misalkan. Wa amal ya, adapun ya menjadi tanda bagi apa? Nasab di mana? Di dua tempat. Yang pertama pada isim mutsanna, ra'aitu ar-rajulaini, atau apa? Pada jamak ini, maksud dengan jamak apa di sini? Jamak apa? Jamak dzakir salim. Jamak dzakir salim, ra'aitul muslimina. Ya. Wa amma hadfun nun, adapun hadfun nun, pembuangan nun menjadi tanda bagi nasab di mana? Ya, pada lafalul khamsah. Contohnya apa? Yadri az-zaidun ya'kuluna ta'aman. Jadi apa? Kalau mansub az-zaidun lan ya. Tadi kan az-zaidun ya'kuluna at-ta'ama. Kalau dikasih penasob jadi apa? Az-zaiduna lan ya ya'kulu at-ta'ama. Mansub. Tanda nasobnya apa? Membuang nun. Membuang nun. Ingat-ingat ini. Jadi apa yang antum telah lewatkan dari tanda-tanda i'rab atau sebelumnya macam-macam i'rab dan juga tanda-tanda dari masing-masing macam yang 4 itu sangat-sangat berperan penting untuk bisa antum membangun ya yang setelahnya. Ya. Walil khafdhi, sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya. Walil khafdhi ya. Langsung saja halaman ke-34 ya, 34. Walil khafdhi thalathu alamatin. Bagi khafd, ini istilahnya orang mana al khafd? Orang Kufah. Kalau istilahnya orang Basra apa? Al jar, sama, hakikatnya sama. Ya. Walil khafdhi thalathu alamatin, dan bagi khafd ada 3 tanda. Ya. Wahia yaitu al-kasratu kasrah, wal-ya'u ya, wal-fathatu fathah. Kasrah, ya dan fathah. Kasrah disebutkan di awal karena kasrah adalah tanda apa? Asal atau cabang? Asal bagi khafad. Sebagaimana dhammah adalah tanda asal bagi apa? Rafa', kemudian apa? Fathah sebagai tanda asal dari nasab. Maka kasrah adalah tanda asal dari khafad, sehingga didahulukan menyebutannya. Wal ya, kemudian ya. Ya, wal fathah, kemudian fathah. Kita lihat di sini tempat-tempat dari masing-masing dari tiga tanda khafd ini. Yang pertama al-kasrah. Wa takunu 'alamatan lil-khafd fi thalathati mawadhi'a. Kasrah menjadi tanda bagi khafd di tiga tempat. Kasrah menjadi tanda bagi khafd di tiga tempat. Wahia, yang pertama al-ismul mufrad, pada isi mufrad. Apa isi mufrad maknanya? Kata tunggal, mu'annath atau mudhakkar. Ya. Kalau mau lebih lengkap, isi mufrad itu adalah apa yang dia bukan musanna, bukan pula jamak, ya, bukan pula yang disamakan dengan musanna dan jamak, bukan pula termasuk isim-isim yang lima. Ya, bukan musanna. Ya, kalau menunjukkan dua kan musanna, maka ini bukan mufrad, bukan jamak. Kalau jamak kan apa yang menunjukkan lebih dari dua. Ini bukan mufrad. Bukan pula apa yang dia dalam i'rabnya disamakan dengan musanna, padahal dia bukan musanna gitu. Seperti isnan, ini bukan musanna, mulhaq dengan musanna. Isnan. Kenapa dia bukan musanna ya? Karena di antara syarat yang musanna ada bentuk mufradnya ya kan. Rajulani, rajulaini. Mufradnya rajulun. Adapun isnani maknanya dua. Memang secara maknanya dua. Cuma dia enggak punya bentuk mufradnya, itsnun enggak ada. Enggak ada. Jadi itsnan atau itsnatan ini mulhaq dengan musanna, yang disamakan dengan musanna dalam i'rab meskipun dia bukan musanna. Nah, sudah kita lewatkan yang lainnya. Dari yang mulhaq. Ada juga di sana yang mulhaq disamakan dengan jamak mudzakkaris salim padahal dia bukan termasuk jamak mudzakkaris salim. Seperti isrun, ya kan? Ahlun dan yang semisalnya. Dan itu enggak banyak, yang mulhaq itu enggak banyak. Kemudian bukan pula dari isim-isim yang lima. Kalau isim-isim yang lima i'rabnya sudah kita lewatkan ketika rafa dengan wawu. Ya kan, abuk, ja'abuk. Ketika nasab dengan apa? Alif, raaitu abak. Ketika jar dengan apa? Kasrah, marartu bi abik. Ya. Al-ismul mufrad. Jadi kasrah menjadi tanda bagi khafd atau jar. Yang pertama pada al-ismul mufrad, isim yang mufrad. Contoh salamtu 'ala at-thalibi. Aku mengucapkan salam kepada siswa itu. Sallama pasalnya 'ala. Ya, sallamtu 'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima 'ala. Ya. Sallamtu 'ala. Ya. Kalau antum ingin menyampaikan, sampaikan salam kepada Muhammad. Sallim, ya. Fi'ilnya fi'lun amr, fi'lu amrin. Sallim 'ala Muhammad. Sampaikan salam kepada Muhammad. Jadi sallama 'ala pasangannya. Kalau marra bi. Jadi sebagian fi'il-fi'il itu ada yang dia sampai kepada maf'ulnya enggak dengan sendirinya. Seperti dorobtu Zaidan. Dorobtu Zaidan langsung. Dia sampai doroba ke maf'ulnya ya. Langsung dorobtu Zaidan. Dan di sana ada fi'il-fi'il yang dia tidak bisa sampai kepada maf'ul kecuali dengan bantuan huruf jar. Seperti marartu bi Zaidin. Ya, secara makna maf'ul juga. Salamtu ala Muhammadin, pakai ala. Ya, itu akan diketahui dengan antum sering baca kitab ya. Salamtu ala at-thalibi. Ya, di sini mana yang menjadi pembahasan kita? At-thalibi. Ya. At-thalibi itu ismun majrurun bi ala, isim yang dijarkan dengan ala. Ya. Wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya kasrah, jelas. Ya, nah itu. Kemudian wajib taksir. Kemudian yang kedua, kasrah juga menjadi tanda bagi khafad pada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Apa yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar atau muannas disertai dengan adanya perubahan dari bentuk apa? Mufradnya. Sudah kita lewatkan itu. Kita ulang-ulang agar antum lebih apa? Faham dan juga hafal. Contoh salamtu ala tullabi, aku mengucapkan salam kepada at-tullab, para siswa itu. At-tullabi jamak dari apa? Talibun. Talibun itu jamaknya tullab, ada juga talabah. Bisa juga talibun. Ya, bisa. At-tullabi, maka at-tullabi adalah ismun majrur, isim yang dijarkan. Dengan apa dijarkannya at-tullab? Bi ala, ya dengan ala. Ala huruf jar. Wa alamatu jarri al-kasrah, tanda jarnya at-tullab adalah kasrah. Ya. Kemudian tempat yang ketiga dari kasrah, selain tadi yang pertama pada al-ismul mufrad, yang kedua pada jamu' taksir, yang ketiga pada jamu'ul muannatsis salim. Apa itu jamu'ul muannatsis salim? Apa yang dijamakkan dengan taman apa? Alif dan ta. Apa yang dijamakkan dengan taman alif dan ta? Contoh salam, salamat hindun ala talibat. Hindun mengucapkan salam kepada talibat, para siswi. Di sini talibat, jamak tadi apa? Talibatun, jamak tadi talibatun. Talibatu, talibatu. Dimasuki huruf jar ala maka majrur ala talibati. Maka i'rabnya talibat, maka dia dikatakan ismun majrur, isim yang dijarkan dengan apa? Bi ala, dengan ala. Wa alamatu jarhi, tanda jari apa? Al-kasratu. Jadi kita bisa mengetahui at-talibat itu majrur dari mana? Ya, kemasukan ala, dan juga tandanya ada jar itu. Ah, mudah ya. Jadi kasrah menjadi tanda bagi hafadz di berapa tempat? Tiga. Ya, tiga tempat. Yang pertama pada al-ismul mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada syam'ul muannatsis salim. Silakan siapa yang mau mencoba menyontohkan al-ismul mufrad yang majrur. Silakan. Sallamtu ala at-talibi. Iya. Ada yang bisa? Dari Al-Qur'an boleh, silakan. Contohkan isim mufrad yang apa? Majrur. Boleh dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis atau dari ucapan orang Arab atau dari antum sendiri, silakan. Ada yang mau nyoba? Apa? Nadhartu ila, pasangannya bukan ala ya. Nadhartu ila usfurin. Aku melihat kepada burung-burung kecil itu. Ila pasangannya. Nadhara ila. Ya. Ah, apalagi? Sekarang jamak taksir, contohkan. Jamak taksir yang majrur dijarkan dengan huruf-huruf jar aja dulu. Nanti akan kita lewati apa saja sih amil yang mengejarkan. Iya, di antara ini huruf jar, huruf-huruf jar. Ada yang lainnya nanti. Nah, apa contohnya jamak taksir yang majrur atau makhfud? Ada yang mencoba? Apa? Baitun, jamaknya apa? Buyut. Berarti apa coba? Aku apa? Ya, aku masuk ke rumah. Dakhaltu ala ya, buyutin, ala buyutin. Aku masuk ke rumah-rumah. Ya. Kemudian contohkan jam'ul muannatsis salim yang majrur. Ah, siapa? Ya bisa jam'ul muannatsis salim yang majrur. Iya. Apa? Ada yang mau nyoba? Al-um. Ya, apa jamaknya um? Ummun, ummahat. Apa berarti? Hah? Ummahat. Apa? Para ummahat. Apa? Ya, marartu bil banati. Betul. Ya. Fil banati, Bang. Ya. Kemudian tanda kedua dari khafad setelah kasra adalah apa? Iya. Wa takunu alamatan al-khafdi fi thalathati mawadhi'a. Ya, ini menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Ya. Yang pertama fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang lima. Pada isim-isim yang lima. Apa saja isim-isim yang lima? Ya, buka, khuka, hamuki, wafuka, wadumarin. Jadi ya menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat. Yang pertama pada isim-isim yang lima. Ya, Contoh salamtu ala abika, aku telah mengucapkan salam kepada bapakmu. Di sini i'rabnya fa abika, maka abika adalah ismun majrur wa alamatu jarrihi alya. Jadi abu abika adalah isim yang majrur, tanda jarnya adalah ya, ya tanda jarnya adalah ya. Dan abi itu mudhaf, nanti orangnya mudhaf ya, kemudian kaf dhamir muttasil, ya dhamir muttasil mabni, tetap semua dhamir mabni, semua dhamir dikatakan mabni. Mabni di atas apa? Fathah, ala al-fathi fi mahalli jarrin, pada mahalnya jar. Wa fil muthanna nahu sallamtu ala at-talib ala at-talibaini, dan pada isim muthanna ya, ya menjadi tanda bagi khafad yang kedua pada isim muthanna. Apa itu muthanna itu? Apa yang menunjukkan kepada dua, dengan apa? Tambahan alif dan nun atau ya dan nun ya. Wa fil musanna, dan pada musanna. Contoh salamtu ala talibaini, aku telah mengucapkan salam kepada dua siswa itu. At-talibaini, apa mufradnya? At-talib. Ya. Bagaimana i'rabnya? At-talibaini ismun majrurun. Ismun majrur. Dengan apa dijarkannya? Dengan ala. Wa alamatu jarri al-ya, dan tanda jarnya adalah ya. Tanda jarnya adalah ya. Wa fi jam'il mudzakkar salim, kemudian ya juga menjadi tanda bagi khafad pada jamak mudzakkar salim. Ya. Contoh salamtu 'alal mujtahidin, aku telah mengucapkan salam kepada orang-orang yang mujtahid itu, sungguh-sungguh itu. Al mujtahidin ismun majrur wa 'alamatu bilaba bi 'ala, dijarkannya dengan 'ala. Wa 'alamatu jarri al ya, ini i'rab yang singkat. Kalau antum mau lengkapi niyabah gitu, kayak dari tadi yang di atas itu fabika ya, ismun majrur bi ala wa alamatu jari al ya niyabatan anil fathah gitu, liannahu apa masa liannahu minal asmail khamsah gitu, karena dia kan ya ini tanda cabang sehingga disebutkan ya tanda asalnya. At-talibain ismun majrur bi ala wa alamatu jarihi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu muthanna. Sallamtu 'alal mujtahidin, al-mujtahidin ismun majrur bi'ala wa 'alamatu jari al-ya niyabatan 'anil fathah gitu, li'annahu jam'ul mudzakkar salim, jam'ul mudzakkar salim. Ya itu. Kemudian tanda yang ketiga dari khafad adalah al-fathah. Ya, jadi ternyata al-fathah juga termasuk tanda khafad. Selama ini yang antum ketahui tentang fathah, dia menjadi tanda bagi apa? Nasab. Ya, ternyata fathah juga terkadang datang menjadi tanda bagi apa? Khafad. Wal al-fathah fathah fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Nah, ini baru nih. Jadi fathah ia menjadi tanda bagi khafad. Di mana tepatnya? Fil ismi alladhi la yansarif. Ya, pada isim yang la yansarif. Isim la yansarif itu apa? Ay alladhi la yaqbalu tanwina walal kasrah. Yaitu isim yang dia tidak bisa menerima tanwin, tidak pula bisa menerima kasrah. Jadi ada ternyata isim itu yang tidak bisa menerima apa? Tanwin. Tidak juga bisa menerima kasrah. Ya, kalau diteliti itu sebabnya adalah karena adanya keserupaan dengan fi'il. Ya mungkin bukan di sini tempatnya ya, nantilah insyaallah. Jadi intinya kalau ada isim dia tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa pula dia menerima kasrah, maka sebabnya karena dia menyerupai fi'il. Kita tahu fi'il itu kan enggak bisa ditanwin. Iya kan? Yakhruju. Ada tanwinnya enggak? Enggak ada. Yadhhabu. Dan fi'il juga enggak menerima kasrah kan? Nah, kalau ada isim yang seperti itu, maka sebabnya itu karena ada kemiripan dengan apa? Dengan fi'il. Ya. Contoh, nanti mungkin ada bahasa sendiri ya. Sallamtu ala Ibrahima. Sallamtu ala Ibrahima. aku mengucapkan salam kepada Ibrahim. Di sini i'rabnya fa Ibrahim, Ibrahim ismun majrur, isim yang majrur. Dengan apa dijarkannya? Bi'ala. Hanya saja wa'alamatu jarri al-fathah, tanda jarinya adalah fathah. Niabatan ya anil kasrah, iya kan? Fathah ini mewakili kasrah karena asal tanda khafad adalah kasrah. Iya. Sekarang Ibrahim. Ah, nanti insyaallah mungkin di tempatnya ada ya. Ini disebut dengan isim yang ghairu munsharif atau isim yang la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwin, enggak boleh dikatakan Ibrahimun, Ibrahiman, enggak boleh. Tidak pula bisa di kasrah. Sehingga kalau dia mahfud dikhafadkan, tanda khafadnya bukan kasrah tapi apa? Fathah. Sebabnya ya karena padanya ada dua illah, ada dua sebab. Yang itu dua sebab tersebut ada fi'il, ada pada fi'il. Ternyata pada kalimat Ibrahim ada gitu. Nantilah insyaallah tempatnya barangkali di sini atau belum saatnya dijelaskan ya. Ibrahim al-muhim dia enggak bisa ditanwin karena dua sebab. Yang pertama dia nama. Tuh, nama. Ya, alamiah. Yang kedua, ini nama diambil dari bahasa Ajam, bukan dari bahasa Arab. Paham? Jadi semua nama-nama dari selain Arab itu dia ghairu munsharif, enggak bisa ditanwin, enggak bisa dikasrah. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Bahasanya Ibrani. Ya. Atau orang Indonesia, nama-nama mereka yang tidak diambil dari bahasa Arab, maka dia apa? Ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Adapun nama-nama yang diambil dari bahasa Arab, maka dia munsharif. Muhammadun, Zaidun, Salimun, bisa dikasrah, bisa ditanwin. Ya. Jadi ternyata dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak semua nama bisa ditanwin. Zaidun, Salimun, apalagi Hamzatun. Ternyata Hamzatun enggak bisa. Ya kenapa? Ya ini juga karena ada taknya akhirnya, Hamzatu. Ya. Ada. Pokoknya nama nih. Nama, nama laki-laki ya. Nanti perempuan juga sama. Ya. Nama laki-laki kemudian diambil dari bahasa Ajam, maka dari bahasa selain Arab, maka enggak bisa ditanwin. Atau nama laki-laki yang ada akhirnya ada taknya enggak bisa ditanwin juga. Enggak bisa dikasrah juga Hamzah. Kita kalau kita ganti ya salam tu ala Hamzah tak guna ala Hamzatin. Ya. Nama perempuan, semua nama perempuan ghairu munsharif. Zainabu, apalagi Khadijatu, Aisyatu. Kecuali kalau nama perempuan itu ejaannya tiga, ejaannya tiga, tengahnya sukun. Maka boleh ditanwin, boleh tidak. Hindun boleh Hindu, tapi lebih bagusnya Hindu. Enggak pakai tanwin. Kalau majrur ya berarti boleh Hinda, boleh Hindin ya. Tapi kalau namanya misalkan nama perempuan terdiri dari tiga huruf tapi tengahnya bukan sukun, ya enggak boleh ditanwin. Seperti Saqor itu nama neraka, muannats. Masalakakum fi Saqor. Atau namanya lebih dari tiga ejaannya, enggak boleh ditanwin. Maka Zainabu, Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu, enggak boleh ditanwin. Kalau majrur ya di fathah, bukan di kasrah. Itu sepintas saja. Mungkin nanti ada pembahasannya yang lebih khusus. Nah, faham ini? Jadi khafad punya berapa tanda? Tiga. Yang pertama apa? Kasrah ini tanda apa? Asal. Kemudian yang kedua ya, ini tanda cabang. Kemudian yang ketiga fathah. Kasrah menjadi tanda bagi khafad di mana? Ada tiga tempat. Yang pertama al-ismul mufrad, yang kedua jamut taksir, yang ketiga jamul munatsir salim. Ya menjadi tanda bagi khafad di berapa tempat? Tiga tempat juga. Yang pertama pada al-asmaul khamsah, yang kedua pada ayat al-musanna, yang ketiga pada jamul mudzakkar salim. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda di mana? Menjadi tanda bagi khafad di mana? Pada isim yang lain sharif. Isim lain sharif itu isim yang padanya ada keserupaan dengan fi'il, yang karenanya dia tidak bisa ditanwin, enggak bisa dikhafadkan dengan kasrah, maka digantikan dengan wakilnya fathah. Iya. Ini ada isim mufrad, ada jamak taksir. Iya, itu yang ghairu munsharif adanya pada isim yang mufrad dan jamak taksir. Adapun musanna ya sorif ya. Atau jamun fi salih mensorif ya. Baik, walil jazmi alamatan. Satu lagi ya, dari penyebutan tanda-tanda i'rab, yaitu untuk jazm yang belum ya kan. Walil jazmi alamatani, bagi jazm ada dua tanda, atau jazm memiliki dua tanda. Alamatan, bentukan apa itu? Mufrad, musanna, atau jama' mudzakkar salim? Alamatan, musanna. Mufradnya apa? Alamatun. Musannanya alamatani. Walil jazmi, dan bagi jazm ada dua tanda. Wahuma, keduanya adalah yang pertama sukun. Kenapa disebutkan pertama kali sukun? Karena dia adalah tanda asal. Wal hadaf, dan yang kedua pembuangan. Pembuangan yang dimaksud di sini bisa pembuangan nun atau pembuangan apa? Huruf illah, nanti akan kita baca penjelasannya. As-sukun, sekarang tanda yang pertama dari jazm itu as-sukun. Iya. Wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir. Sukun ini menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Apa maksudnya fi'il mudhari' yang sahih akhirnya? Yaitu setiap fi'il mudhari' yang akhirnya bukan salah satu dari tiga huruf illah yang tiga. Bukan alif akhirnya seperti yardha, yakhsha, yanha. Bukan pula wawu akhirnya seperti yad'u, yarju, yaksu. Bukan ya juga akhirnya seperti apa? Yarmi, yamshi, yajri, dan yang lainnya. Paham ini? Jadi sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Akhirnya bukan salah satu dari tiga huruf illah. Ay alladhi laysa akhiru harf illah, yakni apa yang akhirnya bukan huruf illah. Alifan, itu alif atau wawu atau ya. Contoh ya, lam yaktub. Ya, lam yaktub. Fa yaktub, maka i'rabnya yaktub adalah fi'lul mudhari'. Dari kataba yaktubu, dimasuki penjazam itu lam jadi yaktub. Maka yaktub adalah fi'lun mudhari' majzumun bilam, dijazamkan dengan apa? Lam. Wa'alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazamnya yaktub adalah apa? Sukun. Gitu. Kalau mau kita lengkapi i'rabnya lam, antum katakan harfu jazmin, huruf yang menjazamkan. Wa nafyin, dan menafikan, kan menafian. Kalau yaktub menulis, lam yaktub belum menulis, berarti dinafikan penulisan. Iya. Jadi apa? Lam harfu jazmin, huruf yang amalannya menjazmkan. Ya, wa apa? Nafyin, menafikan makna fi'il yang dimasukinya. Satu lagi qalbin. Ya, qalbin itu apa? Maksudnya membalik makna fi'il mudhari', yang biasanya fi'il mudhari' itu untuk waktu sekarang atau yang akan datang, menjadi untuk yang lampau, untuk yang lewat. Ya. Seperti lam ya'ti Muhammad. Ya, Muhammad belum datang. Ini kan sebelum kita ucapkan memang belum datang, berarti ke lampau. Asalkan ya'ti Muhammadun, Muhammad sedang datang atau akan datang. Ya, waktunya sekarang kan, ya'ti Muhammadun, Muhammad sedang datang. Ya. Atau akan datang. Tapi kalau kasih lam ya'ti, belum datang. Sebelum kita ucapkan, kita dapati Muhammad memang belum datang, berarti kan lewat, sudah lewat. Nah, paham ya? Ya'kulu Muhammadun, misalkan at-ta'ama, Muhammad sedang makan makanan atau akan makan makanan, ya kan? Itu kan penunjukannya fi'il mudhari, waktu sekarang atau yang akan datang, tapi seringnya untuk yang sekarang. Ah, ketika dimasuki lam, itu waktunya untuk yang telah lewat. Lam ya'kul Muhammad, Muhammad belum makan. Sebelum kita ngomong, iya memang belum makan. Itu maksudnya lewat. Iya. Sebelum diucapkan memang belum terjadi. Iya. Nah, itu harfu qalbin namanya, harfu qalbin, huruf pembalikan, huruf yang membalik makna fil mudhari kepada makna mudhi yang lampau. Maka kita ulangi lagi ya sini. Ya, lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Insyaallah nanti ketemu lagi kalaupun di sini antum belum bisa menghafalnya. Yaktub itu fi'lun apa? Mudhari'un majzumun bi, dijazamkan dengan apa? bi lam, majzumun bi lam, dijazmkan dengan lam gitu. Wa alamatu jazmi, tanda jazmi apa? As-sukun. Ya, kalau mau dilengkapi wa fa'iluhu gitu. Fa'ilnya karena yang namanya fi'il butuh isim marfu'nya. Di sini butuh fa'il yaitu ya. Fa'ilnya apa? Dhamir, dhamir yang mustatir tersembunyi fihi jawazan secara boleh. Takdirnya apa? Huwa. Kalau yaktubu huwa. Kalau lam taktubu anta. Lam taktubi anti gitu. Ya, insyaallah mudah ya. Siapa yang mau menyontohkan fi'il mudhari' yang majzum dengan sukun dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis juga boleh. Seperti lam yalid wa lam yulad, itu contoh apa? Fi'il mudhari' yang majzum dijazmkan dengan sukun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun, ya kan? Ya. Apa lagi? Kalau yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana, bagaimana? Dikasih lam? Lam yaqra', ya sukun. Lam yaqra' Muhammadun Al-Qur'ana. Yajlisu Muhammadun fil masjidi. Dikasih lam apa? Lam yajlis, sukun. Paham? Ya. Yang kedua, al-hadaf, pembuangan. Wa huwa 'ala naw'ain. Ya. Tanda yang kedua dari jazm adalah apa? Al-hadaf. Apa al-hadaf maknanya? Pembuangan. Pembuangan ini yang merupakan tanda cabang dari jazm, huwa ala naw'in, ada dua macam. Yang pertama, ya, jenis pembuangan ada dua macam. Yang pertama, hadfi harfil illah, membuang huruf illah, membuang huruf illah. Ya, tentunya ini terjadi pada apa? Setiap fi'il yang akhirnya apa? Huruf illah. Seperti yardha, yad'u, yamshi. Kita ulangi, macam yang pertama dari pembuangan adalah hadfi harfil illah. Ya. Boleh dibaca hadfi, boleh dibaca hadfu, ya. Kalau hadfi berarti dia badal dari naw'ain. Kalau hadfu berarti dia sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf taqdirnya huma gitu. Hadfi harfil illah, pembuangan huruf illah. Wa yakunu fil fi'l al mudhari' al mu'tal al akhir. Pembuangan huruf illah ini menjadi tanda bagi jazm pada fi'l mudhari' yang mu'tal akhirnya. Ya. Jadi wa yakunu isimnya apa? Isimnya yakun dhamir. Kembalinya ke hadaf, dhamir mustatir takdirnya huwa kembali kepada hadaf. Sehingga terjemahnya pembuangan huruf illah, pembuangan huruf illah ini dia menjadi tanda bagi jazm fil fi'l al mudhari' al mu'tal al akhir, pada fil mudhari' mu'tal akhirnya. Contoh lihat zaidun lam yas'a, sebelum dimasuki lam apa? Yas'a, dari sa'a yas'a, bisa berusaha maknanya, bisa kadang lari ya. Zaidun lam yas'a, ya tadinya yas'a ada alifnya, dijazmkan oleh lam maka dibuang alifnya. Ya, sehingga i'rabnya seperti ini. Ya, lam harfu jazmin wa nafyin, nafin itu penafian kan maknanya, wa qalbin yang barusan sudah kita lewatkan. Nanti yas'anya fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Apa wa alamatu jazmi apa? Ya, hadfu al-alif itu. Atau hadfu akhirih boleh, membuang alif kan? Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya yang dibuang alif itu ada fathah pada ain? Jadi meskipun dibuang, cuma diketahui yang dibuangnya itu apa. Dari mana kita ketahui bahwasanya dibuang alif itu ada fathah pada ainnya? Jadi fathah yang disisakan pada ain itu menunjukkan bahwasanya ada yang dibuang di sana, yaitu alif. Ya, ya fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Kembali ke Zaid. Walam yad'u, sebelum dimasukin lam apa? Yad'u. Yad'u dari apa? Fi'il madhinya da'a yad'u. Dimasuki lam jadi lam yad'u. Lam yad'u majzum. Apa tanda jazmnya? Hadfu al-wawi, membuang apa? Wawu. Kalau mau antum hadfu harfil illah ya silakan, hadfu akhirih ya silakan, hadfu al-wawi ya juga silakan, sama intinya. Dibuang, membuangan wawu. Iya. Niabah anisukun berarti ya. Iya. لأنه معتل الآخر. Atau ringkasnya atau i'rabnya ya yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bilam, dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmi apa? Hadfu alwawi, pembuangan wawu. Ah, dhamma yang disisakan di atas ain itu tanda yang menunjukkan bahwasanya di sana ada wawu yang dibuang. Sehingga meskipun dibuang enggak apa-apa karena ada tandanya yang menunjukkan apa yang dibuang itu dari huruf illah. Dhamma itu ya. Wa lam yamshi, sebelum dimasuki lam jadi apa? Sebelum dimasuki lam, lam yamshi jadi apa? Seperti apa? Yamshi, jadi apa fil madinya? Masya yamshi. Dikasih lam, lam yamshi majzum dengan lam. Tanda jazmnya apa? Hadfu al ya, membuang ya. Kasrah yang ada pada shin itu menunjukkan adanya pembuangan ya. Sehingga meskipun dibuang tetap diketahui apa yang dibuang. Ya. Nah itu. Jadi hadaf ada dua macam. Yang pertama pembuangan huruf illah. Ini terjadi pada apa? Setiap fi'il mudhari' yang akhirnya adalah apa? Huruf illah. Apakah akhirnya wawu atau alif ataupun ya. Ya. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun mudhari'un mu'tallul akhir. Setiap satu dari fi'il mudhari' ini atau setiap satu dari fi'il ini, yas'a, yad'u, yamshi, adalah fi'lun mudhari' yang mu'tal akhirnya, yang akhirnya huruf illah. Majzumun, masing-masingnya dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illah. Ya, insyaallah ini enggak sulit. Ya. Ya. Kalau yardha, yardha dikasih lam jadi apa? Lam yardha. Ya. Kemudian apa lagi? Yanha dikasih lam jadi apa? Lam yanha. Ya, disamakan dengan yang awalnya ya, yang awalnya hamzah juga. Jadi yang enggak mesti yang awalnya ya terus. Ya. Kalau yas'a kan untuk huwa. Iya kan? Kalau ana as'a, lam as'a. Kalau anta, lam tas'a. Nahnu lam nas'a, gitu. Ya, disamakan dengannya. Ya, sisa dari huruf-huruf mudhari'ah. Huruf-huruf mudhari'ah itu ada berapa? Empat. Ana itu huruf-huruf mudhari'ah adalah huruf-huruf di mana setiap fi'il mudhari' mesti diawali dengan salah satunya. Ya kan, ana itu hamzah seperti adhabu, nun nadhabu kami, ya untuk huwa, yadhabu, ta untuk apa? Anta, tadhabu atau untuk hiya, muannats hiya. Ya, tadhabu juga ayat itu. Kemudian macam pembuangan yang kedua sebagai tanda dari jazm adalah hadfun nun, pembuangan nun. Wa yakunu fil af'alil khamsah, pembuangan nun ini menjadi tanda bagi jazm pada fi'il-fi'il yang lima. Antum sudah hafal apa saja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani dikasih lam, lam yaf'ala. Taf'alani dikasih lam, lam taf'ala. Yaf'aluna dikasih lam, lam yaf'alu. Ya, taf'aluna dikasih lam, lam taf'alu. Taf'alina dikasih lam, lam taf'ali, gitu. Ya. Contoh lam yaktuba, lam yaktubu, lam taktubi, gitu. I'rabnya seperti biasa, lam harfu apa? Jazmin, huruf yang menjazmkan. Wa nafyin, penafian maknanya. Wa qalbin, membalik makna dari fi'il mudhari yang tadinya untuk hal kepada mudhi yang lewat, telah lalu. Yaktuba fi'ilun mudhari'un majzumun bilam, dijazmkan dengan apa? Lam. Wa alamatu jazmi apa? Hadfun nun, pembuangan nun. Ya, sampai di situ i'rabnya cukup, enggak apa-apa. Kalau mau dilengkapi boleh. Misalkan niabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Kalau antum cukupkan dengan tadi yaktubani majzum dengan lam wa alamatu jazmi hadfun nun, enggak apa-apa. Demikian pula istilahnya sama, lam yaktubu dan lam taktubi, i'rabnya sama. Ya, nanti tinggal alif pada yaktuba, wawu pada yaktubu, ya pada taktubi, antum mengatakan dalam i'rabnya dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il, fa'ilnya. Fa'ilnya yaktuba alif, pada yaktubu wawu, pada taktubi ya. Ya. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun mudhari', setiap satu dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari'. Min al-af'ali al-khamsah, termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Majzumun, yang majzum. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah pembuangan nun. Itu. Ya, catat enggak gitu? Bintang haka khamsa alamatin tatakarrarat fi qismaini min aqsamil i'rab. Ya, lihat. Ya. Ambillah olehmu khamsa alamatin, lima tanda tatakarrarat. Ya, berulang fi qismaini, pada dua macam dari macam-macam i'rab. Lihat yang pertama al-fathah. Al-fathah fi an-nasb, pada nasb hiya alamatuhu al-asliyah. Ini sebagai tanda asal bagi nasab. Fathah juga datang pada khafad, tapi dia sebagai tanda apa? Cabang. Ini di mana? Fil ismi ladzi la yansarif. Jadi fathah, kalau antum ditanya fathah itu sebagai tanda dari apa, maka antum jawabnya gimana? Fathah sebagai tanda dari apa? Iya, pada nasab dia sebagai tanda asal, pada khafad dia sebagai tanda juga cabang. Jadi fathah bisa menjadi tanda bagi nasab, bisa juga menjadi tanda bagi apa? Khafad. Iya. Bisa menjadi tanda bagi nasab, bisa menjadi tanda bagi apa? Khafad. Tinggal dilihat amilnya, ya, amilnya. Untuk membedakannya ini isim yang di fathah ini mansub atau mahfud atau majrur, ya lihat amilnya. Kalau ada huruf illahnya, berarti fathah menjadi tanda bagi khafad. Kalau sebagai maf'ul, maka berarti fathah menjadi tanda bagi apa? Nasab. Kemudian kasrah juga berulang. Fil khafad wa hiya alamatu al-asliyah, pada khafad kasrah ini menjadi tanda asli, iya kan? Pada khafad kasrah menjadi tanda asli. Kemudian pada nasab kasrah menjadi tanda apa? Asli atau cabang? Cabang. Di mana kasrah menjadi tanda bagi nasab? Fi jam'il muannatsis salim, sudah lewat. Demikian sama ditanyakan. Kalau ditanya kasrah itu tanda apa sih? Ya dia bisa menjadi tanda bagi khafad itu yang asal, bisa juga menjadi tanda bagi apa? Nasab, tapi itu cabang. Ya. Kemudian juga alif. Fil raf' alamatun ala raf'il musanna. Fil nasab alamatun ala nasbil asma'il khamsah. Alif. Sekarang alif. Ya. Alif pada raf' ini menjadi tanda bagi raf'nya musanna, iya kan? Alif pada tanda-tanda rafa sebagai tanda dari apa? Rafa. Ya kan? Tanda rafa kan apa saja? Dhammah, wawu, alif, ya kan? Ternyata alif juga muncul sebagai tanda dari nasab. Di mana? Fil asma'il khamsah. Ya, cara membedakannya bagaimana? Dilihat isimnya, isim apa gitu. Kalau antum dapati pada isim musanna ada alifnya, itu tanda rafa. Kalau antum dapati pada al-asma'il khamsah ada alifnya, itu tanda nasab. Iya. Kemudian ya juga sama. Fi nasab alamatun ala nasbil musanna wa jam'il mudzakkaris salim. Pada pembahasan nasab, ya, ya ini menjadi tanda bagi nasabnya musanna dan nasabnya jamak mudzakkaris salim, ya kan? Pada khafad, ya juga menjadi tanda bagi khafadnya musanna dan jamak mudzakkaris salim, dan juga al-asmaul khamsah. Jadi untuk isim musanna dan jamak mudzakkaris salim, nasab dan khafadnya sama tandanya, iya. Terus dibedakannya dengan apa? Melihat amilnya gitu, amilnya. Kalau amil yang masuk adalah huruf jar, ya berarti dia ya-nya tanda jar. Nah, gitu lah ya. Dilihat amil sebelumnya. Kalau amilnya adalah huruf jar misalkan, maka ya-nya menjadi tanda bagi khafad. Kalau yang masuk adalah amil yang menuntut dia sebagai maf'ul atau menasobkan, maka ya-nya sebagai tanda dari apa? Ya nasob itu. Demikian juga pada al-asmul khamsah, ya menjadi tanda bagi khafad. Marartu bi abika. Kemudian hadfun nun. Lihat, pembuangan nun juga sama, tanda yang diperserikatkan, tanda yang dipersekutukan. Dia pada nasab menjadi tanda nasabnya afalul khamsah, ya kan? Pembuangan nun pada nasab dia menjadi apa? Tanda nasabnya afalul khamsah. Pada jazm juga sama, dia menjadi tanda dari al-afalul khamsah. Jadi kalau al-afalul khamsah tanda nasabnya antara nasab dengan apa? Jazmnya sama dengan membuang nun. Iya, yeah. Dengan membuang nun. Ya. Yeah. Sekarang kalau fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, yang akhirnya huruf illah, tanda jazmnya apa? Membuang huruf illah, ya kan? Kalau nasab, tanda nasabnya apa? Harokat. Seperti harokatnya, kalau huruf ilahnya alif, maka harokatnya diniatkan saja, ditakdirkan saja. Seperti yas'a, lan, yas'a, fathah muqaddarah. Kalau akhirnya apa mudahnya, maka fathahnya muncul, enteng. Ya, lan yad'uwa, lan yamshiya, gitu. Ya. Nah, itu tanda-tanda antum harus perhatikan. Tafadhol, barangkali ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri. Masih ada yang bingung? Nanti ada kesimpulannya setelah ini disimpulkan. Iya, setelah ini ada kesimpulannya insyaallah. Disimpulkan oleh al-musannif, ada di situ. Al-mu'rabat dengan macam-macam al-mu'rabat ya. Di situ ada bagiannya juga, lihat. Mukhattat يوضح الاعراب وعلاماته, ada diagram yang menjelaskan macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. Anwa'ul i'rab wa alamatu, lihat, ada ar-rafa', ada an-nasb, ada al-khafd, ada al-jazm. Untuk ar-rafa', lihat tandanya, iya, al-wawu al-alif wa nun, ini tanda apa? Al-wawu wal-alif wal-nun, tanda apa? Cabang atau asal? Cabang. Tanda asalnya apa? Ya, dhammah. Nasab, ada alif, ada kasrah, ada ya, ada hadfun nun. Tanda asalnya apa? Ya, fathah. Ini tanda cabang yang disebutkan. Al-khafad, ada ya, ada fathah. Tanda asalnya apa? Khafad, kasrah. Untuk jazm, itu ada hadfu harfil illah, pembuangan huruf illah, ada hadfun nun. Tanda asalnya apa? Jazm, sukun. Enggak disebutkan tanda asalnya ya di sini ya. Mungkin harusnya di kotak ini dikasih anu apa? Di sini nih kotak ini. Bomma harusnya. Ya kan kasih bomma di situ. Sini bomma. Ya di sini apa? Fathah gitu. Kira-kira gimana bisa menguasai? Berarti nanti untuk pertemuan berikutnya pertanyaan dulu ya, pertanyaan lisan aja lah, ulangan lisan. Iya, nanti pokoknya tanda-tanda tadi untuk harus hafal. Iya, sangat membantu sekali itu. Iya, untuk bisa memahami yang setelahnya. Abdul, ada yang mau tanyakan? Adon? Alladzi rafa'a bi tsabatin nun. Iya. Pembahasan apa itu? Nasab kan di antara pertama nasabnya fal khamsah. Itu ya rafa. Yang masa nasab. Tanda nasab yang berapa itu? Pembuangan nun. Yang kelima ya. Jadi tanda nasab yang kelima adalah pembuangan nun. Di manakah terjadi pembuangan nun sebagai tanda dari nasab? Yaitu terjadinya pada al-af'alul khamsah, yang mana dia ketika rafa adalah dengan menetapkan nun. Ya, ketika rafa kan ditetapkan nunnya kan? Berarti ketika nasab dibuang nunnya gitu. Jadi apa? Pembuangan nun ini menjadi tanda bagi nasab pada af'alul khamsah yang dia ketika rafa dengan apa? Menetapkan nun. Sekarang mansub, nunnya ditetapkan enggak? Dibuang, ya gitu maksudnya. Yang mana rofaknya dengan menetapkan nun. Ya. Gimana Pak Don? Terus Pak Nur, ayo, yang bingung mana? Ah, Fatul, ah, ada pertanyaan? Tanda ini tak pembuangan yang tadi, huruf yang gila, berarti tandanya harapannya selalu di akhir hurufnya. Ya, tanda jazm tak? Iya. Tadi disebutkan bahwa jazm itu memiliki dua tanda. Tanda yang pertama sukun. Ini pada setiap fi'il mudhari yang akhirnya sahih. Huruf yang sahih bukan alif, bukan waw, bukan ya, ya kan? Gampang. Yaktubu lam yaktub. Yajlisu lam yajlis. Yasjudu lam yasjud. Adapun fi'il-fi'il mudhari yang akhirnya huruf illah, maka ketika dijazmkan, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illahnya. Ya yas'a dikasih lam, lam yas'a. Jadi bukan dengan harokat. Ya, tanda jazmnya membuang alif. Pada yad'u lam yad'u, tanda jazmnya membuang wawu. pada yam yamshi menjadi lam yamshi, tanda jazmnya membuang apa? Hah? Pada membuang iya. Adapun harokat-harokat yang disisakan di akhir fiil itu bukan tanda i'rab, hanya ini saja. Tanda yang menunjukkan yang dibuang itu huruf wawu misalkan pada yad'u, atau huruf alif seperti pada yakhsha ataupun yas'a, ya, atau yang dibuang ya seperti pada yarmi atau yamshi, ya. Gimana? Apa yang tanyakan tadi? Huruf ilah sudahnya. Al-huruf ilah apa saja? Alif, wawu dan ya. Ya itu. Jadi tanda itu bukan di akhir sesuatu, tanda jazmnya itu berarti pembuangan bukan harokatnya. Ya bukan pembuangan. Meskipun memang ada khilaf ada di situ ada. Cuma yang masyhur demikian. Ya, yang masyhur demikian. Jadi tandanya pembuangan. Ya, tandanya pembuangan huruf. Ya, ini yang masyhur. Ya. Meskipun di situ ada kalam, tapi kita pilih yang masyhur dan mudah, yang biasa digunakan seperti itu dalam i'rab, ya. Yang lain, Bu Alfi? Kalau enggak ada pertanyaan berarti paham 100% insyaallah ya. APR kayaknya sih. Antum bikin bahkan yang lengkap coba ya. Bikin pohon yang menjelaskan tentang pembagian i'rab dan tanda-tandanya. Jadi i'rab misalkan batangnya. Ya kan batangnya nih i'rab. Nanti i'rab kan punya 4 apa? Macam. Ah itu apa? Kalau nanti kan tinggal kecil-kecil apa namanya? Pak cabang. Batang ada cabangnya ada 4. Setiap cabang itu nanti ada dahan-dahannya gitu. Kemudian daun-daunnya contoh. Kasih daun-daunnya contoh, contoh, contoh, contoh. Dibikin di kertas folio nanti dipasang di sini nih. Nah, kertas kartun itu. Insyaallah membantu loh. Coba nanti anak cek yang ngerjakan. Kertas kartun ya. Ya, di buku gambar minta ke anak-anak tuh satu sobek aja tuh. Jadi ada contohnya masing-masing satu. Ya. Harus paksakan loh seperti ini. Ya, kalau pemula itu. Ya. Terus i'rab juga dibiasakan ya. Ya, dibiasakan. Cukup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nanti berikutnya itu seperti kesimpulan gitu dari pembahasan yang sudah lewat. Ya Allah, a'lam. Subhanallah wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.